cuma cintaku di dunia ini cuma kamu sayangku di dunia ini tanpa ku rasa dunia ini tanpa kamu sunyi ku rasa dunia ini cuma kamu cintaku di dunia ini cuma cintaku.